Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tema dosa-dosa besar, dan hari ini masuk ke dosa besar yang ketiga, masalah sihir. Sebelumnya kita sempat membahas dosa besar yang kedua, masalah membunuh. Sihir didefinisikan oleh para ulama adalah apapun yang digunakan oleh seseorang, baik dari kalimat, niat di dalam hati, atau benda-benda, baik itu pakaian, tulang, besi, rambut, yang diniatkan untuk meminta tolong kepada syaitan. Jadi sihir itu apapun yang digunakan oleh seseorang dari kalimat atau kata-kata atau niat di dalam hati dia, atau apapun yang diambil dari benda-benda, baik itu rambut, pakaian, kemudian tadi besi-besi, tulang hewan, apa saja yang diniatkan untuk meminta tolong kepada syaitan. Banyak sekali contoh dalam masalah sihir. Dari mana kalimat datangnya? Misal yang terkenal dalam sulap dan sihir itu adalah simsalabim. Itu kalimat yang dipilih oleh orang, awalnya diniatkan untuk menyihir, untuk menyulap. Maka jadilah kalimat itu dan kata-kata itu senjata oleh syaitan untuk ditunggangi. Jadi apa saja yang Bapak Ibu sebutin, diniatin untuk sihir, jadi sihir, gitu. Bisa menjadi sihir. Dari kalimat apa saja, dari kalimat apa saja. Makanya kita temukan banyak sekali penyihir itu menggunakan kalimat-kalimat yang berbeda. Kalimatnya berbeda, mungkin penyihir di Indonesia kalimatnya beda, mungkin di negara Arab berbeda, ya mungkin di Eropa berbeda. Intinya kalimat apa saja yang digunakan sama dia dengan niat dia menyihir, maka akan ditunggangi oleh setan. Baik setan itu memang dia dasarnya minta tolong kepada setan itu, atau dia tidak minta tolong. Contoh yang lebih sederhana lagi, seorang laki-laki misalnya atau seorang wanita menyukai lawan jenisnya, kemudian dia membawa segelas air saja dan dia bilang, mudah-mudahan dia setelah dia minum air ini dia suka sama saya. Misal contoh. Maka itu sudah cukup untuk bisa ditunggangi oleh setan yang ada di sekitar kita untuk menjadi alat sihir. Nanti benar-benar ada kecenderungan dari orang itu. Tapi pengaruhnya tidak besar. Pengaruhnya itu hanya simpatik, hanya kadang-kadang pengen melihat, ya. Jadi tidak ada pengaruh yang besar, tetapi tetap menjadi senjata sihir karena ditunggangi oleh setan itu. Itu definisi sihir. Ada ragam sihir yang digunakan oleh orang-orang. Yang pertama adalah mereka menyihir dengan menggunakan mata penyihir atau sentuhan tangan dia, yang memang dia sudah niatkan atau ditiupkan mantra atau kalimat-kalimat yang dia niatkan untuk sihir ke targetnya. Misal, ada seorang wanita lewat, lalu saya sengaja lihat dan saya niatkan pandangan saya menjadi sihir buat dia. Maka bisa ditunggangin oleh setan di sekitar situ untuk membuat benar-benar dia. Jadi setan itu akan nongkrong di tempatnya si target saya itu. Karena kalau kita sedang menyihir seseorang, misal saya membuat seseorang wanita suka dengan saya, bagaimana caranya? Setan yang diutus oleh penyihir atau yang menunggangi kata-kata saya atau niat saya ini akan nongkrong di orang itu. Maka setiap kali dia lihat ke saya, dia akan tertarik atau dia akan simpatik. Itu salah masuk bagian daripada sihir. Kalau penyihir itu efeknya besar sekali. Kalau kita sendiri baru niat saja, bisa saja kalau kebetulan pas ada setan lewat dia tunggangi, bisa terjadi. Tapi itu kecil sekali efeknya. Tapi kalau tukang sihir, memang dia sudah punya pasukan dari setan-setan yang bekerja sama. Jadi satu penyihir itu bisa punya sekian kerajaan sihir, jin. Jadi bukan satu dua setan ya, kerajaan-kerajaan setan. Jadi dia bisa misalnya kayak manusia, ada kerajaan apa misalnya dengan sekian banyak masyarakatnya, itu bisa nego sama raja setannya, misalnya di wilayah kota Surabaya misal, atau di kota mana. Nah, satu kota itu yang dikuasai oleh satu kerajaan jin, rajanya negosiasi sama penyihir, kemudian semua masyarakatnya disuruh tugasin, bekerja sama, nanti diutus ke sini, diutus ke sana, diutus ke sana. Nah, jadi bisa menggunakan penglihatan mata, dan ini paling banyak terjadi. Paling banyak terjadi, penyihir itu melihat. Penyihir melihat. Makanya kalau dia mau efek sihirnya besar sekali, maka dia tanya, mana fotonya? Orangnya mana? Nah, terkadang kalau dia melalui foto saja, maka efeknya ada tapi tidak besar. Tapi biasanya penyihirnya itu kalau mau dia besar sekali efeknya dan dia akan dapat bayaran yang banyak sekali, maka dia akan datang ke orang-orang itu, ditahu alamatnya di mana atau aktivitasnya seperti apa. Nah, kadang-kadang kita ketemu sama penyihir itu, kita nggak tahu kalau dia penyihir. Mungkin dia pura-pura menjadi tukang sayur, mungkin dia pura-pura lewat, kan gitu, supaya kita minimal pernah melihat ke dia sekali. Kalau kita sudah pernah melihat orangnya, maka itu lebih mudah dia untuk menyihir kita, kan gitu. Itu diantaranya menggunakan media mata atau tepukan tangan. Nah, biasa orang bilang hipnotis ya, itu dengan tepukan. Tepukan itu memang dia sudah niat sebelumnya, dimantrain tangannya, pada saat dia tepuk itu sudah banyak jin yang masuk. Nah, itu nanti jinnya akan berpengaruh ke urat-urat saraf, membuat orang tidak sadar, membuat, apalagi kalau memang dasarnya, nanti akan kita termasuk kasih gambaran orang-orang yang tidak ada ibadahnya. Maka itu gampang sekali, mudah sekali, begitu ditepuk itu jinnya langsung bereaksi kemana-mana. Tapi kalau dia memang dasarnya beribadah, apalagi dia menjaga zikir pagi sore, dia tadinya sholat subuh, itu gak bisa ditepuk, susah. Jinnya berusaha tapi belum tentu berhasil. Nah, biasanya begitu, jadi tidak jadi kena. Nah, biasanya juga kalau penyihir itu mengirim jin dan tidak jadi, jinnya kembali ke dia. Nah, biasa ada jin yang marah dengan penyihirnya, mungkin dia berantemlah, dipukulin dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ya, sihir itu dengan menggunakan apapun yang diambil dari tubuh kita. Baik itu rambut, yang biasanya yang paling besar pengaruhnya itu kalau yang berhubungan dengan tubuh kita langsung. Yang paling mudah dijangkau adalah rambut, paling mudah. Karena rambut tumbuh dari dalam dan dia gampang untuk yang gugurlah, dicabutlah, kan gitu, beragam macam, atau mungkin hasil guntingan di salon. Nah, itu paling gampang. Dan rambut itu dihitung bagian dari anggota tubuh kita dari dalam. Dihitung dari dalam ya, walaupun dia di luar tapi dia tumbuh dari dalam dan akarnya ada dalam tubuh. Nah, beda dengan kalau misalnya dia harus ambil kulit atau dia harus ambil daging, itu kan susah. Maka yang paling gampang dari tubuh kita adalah bulu yang di badan. Dan yang paling mudah adalah rambut. Ya, karena orang biasa terutama pergi tukang cukur, ke salon, rambutnya diambil. Kemudian bisa juga apa yang sering dipakai dari pakaian dalam, dari pakaian kita sehari-hari. Makanya termasuk. Makanya selalu kalau target penyihir itu dicari ya, pakaian dalamnya yang rutin dia pakai. Kemudian yang tumbuh dari rambut, dari tubuhnya terutama rambut atau bulu badan. Kemudian baru mengambil foto-foto kalau ada, memang ada foto, gitu kan. Itu diantara medianya. Kemudian bisa juga terjadi sihir yang ketiga adalah dengan makanan. Makanan dan minuman. Jadi makanan tadi saya kasih contoh, dengan kita baru niat saja menghidangkan minum ini untuk menyihir target kita, itu sudah bisa ditunggangi oleh setan yang ada di sekitar kita. Itu bisa, tapi efeknya tidak besar. Efek lebih besar kalau misalnya seseorang datang ke dukun, kemudian dukun itu memberikan cairan, dikatakan letakkan di minumannya, letakkan di makanannya. Nah, cairan yang dibawa, sekecil apapun media itu bisa ada ratusan jin atau ribuan jin di dalam. Karena jin itu adalah makhluk yang sangat halus, ya. Jadi jin itu sebenarnya makhluk yang kecil gitu. Cuman dia berpengaruh, bisa mempengaruhi manusia dengan mempengaruhi, membuat dia takut, membuat dia tamak, membuat dia rakus, membuat syahwatnya bangkit. Nah, dia masuk ke tubuh kita. Dia masuk ke tubuh kita. Tapi dia seperti ya makhluk, kata ulama, makhluk yang sangat kecil. Makanya kalau masih ingat saya pernah bilang, persepsi tentang setan harus dihapus ya. Nah, kalau saya tanya ibu-ibu, sekarang setan di mata ibu-ibu ini besar atau kecil? Ya, kalau sudah ngerti akan bilang kecil. Kalau sebelumnya coba, yang biasa nonton sinetron, film horor, setan kecil atau besar? Besar dan menakutkan kan? Padahal sebenarnya itu tidak benar. Itu cuma ilustrasi saja. Jadi syaitan itu hanyalah makhluk yang sangat kecil dan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu sebenarnya sangat lemah. Dia cuma bisa bisik-bisik. Dia bisa masuk ke tubuh. Walaupun yang dikirim ke dalam tubuh kita, dia gak bisa buat apa-apa. Dia hanya bisa mempengaruhi tadi, ya, apa yang merupakan karakter kita atau bawaan kita sehari-hari. Dia hanya bisa membuat kita marah, membuat kita takut. Nah, itu yang dipancing sama dia. Kalau kita bisa kontrol emosinya lagi marah misalnya, atau kita lagi takut, kita melawan, dia gak bisa buat apa-apa. Dan sudah pernah saya berikan gambaran kan, lalu dari mana ada orang melihat setan jin besar badannya? Loh iya, karena dia takut pada setan itu, dan dia memang membayangkan makhluk setan itu seperti itu. Masih ingat saya pernah kasih contoh kan, kalau ada rumah yang orang bunuh diri, pagarnya 10 meter misalnya. Di situ ada orang bunuh diri. Kita selama lewat di depan pagar 10 meter itu, baru 1 meter pertama, 1 meter kedua, setan di sekitar rumah itu akan bisikin kita terus. Tuh yang bunuh diri perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar darah dari hidungnya. Ini sementara kita jalan ya, sebelum tiba di ujung pagar itu. Kalau kita takut, balik ke sana, betul-betul kita lihat nanti itu. Dari mana penampakannya? Ya, kata sebagian ulama, manusia itu kalau takut atau marah, ya, atau berani, semua itu mengeluarkan ada energi yang dia keluarin. Energi itu diserap sama dia. Nah, kalau dia serap, dia bisa menjelma seperti apa yang kita bayangkan tadi. Atau kita sendiri yang buat itu. Makanya kalau ada teman kita jalan di sebelah, ditanya, kamu lihat gak? Dia bilang enggak. Karena dia gak takut. Orang yang gak takut sama setan, maka setan malah lari dari dia. Tapi kalau orang makin takut, maka makin jadi. Makanya dukun itu sihir, penyihir, coba kalau masuk ke tempatnya, pasti gelap ya. Ada tengkorak, ada apa, supaya memang membuat takut dulu orang yang masuk. Takut itu sudah membuat jinnya bisa menguasai orang tadi. Tapi kalau kapan dia tidak takut sama sekali, maka tidak akan ada efeknya. Tidak akan ada efeknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita dan pencipta syaitan-syaitan itu sudah mengatakan, A'udzubillah minasyaitonirrajim, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Inna dhalikumusyaitonu yukhawifu awliya'ah. Itulah syaitan-syaitan menakut-nakuti para orang-orang yang takut padanya. Maka jangan kalian takut kepada mereka. Fala takhafuhum wa khafuni, dan hanya takutlah kepadaku, kata Allah, sebagai pencipta semua itu, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Baik. Kemudian dari sisi makanan ya. Nah, makanan tadi kalau kita niatkan bisa berefek, ditunggangi oleh syaitan sekitar kita. Atau memang dasar makanan itu disuruh berikan sesuatu oleh si penyihir. Oleh si penyihir tadi. Nah, ini diantara media-media. Juga bisa ya media-media yang lain ya. Seperti misalnya kalau penyihir itu memang sempat masuk ke dalam rumah. Nah, dia bisa memantah-mantrai banyak. Dimantrain misalnya dinding rumah, ranjang tempat tidur kita, gitu kan. Kemudian piring-piring yang dipakai, macam-macam. Biasanya ada kalau penyihir itu bisa masuk ya. Bisa masuk ke dalam rumah. Ya, seperti saya kasih contoh itu hari misal ini jangan menilai negatif supir-supirnya ibu-ibu dan bapak sekalian, tapi saya kasih contoh. Kalau ada supir memang dia niatnya mau menyihir. Nah, dan dia pernah belajar menjadi seorang penyihir, gitu kan? Nah, pada saat dia masuk ke rumah kita, kalau dia jadikan target, biasanya dia kejar tuannya yang perempuan kalau supirnya. Biasanya begitu. Maka apa yang dia lakukan? Dia datang menanam buhul-buhul. Nah, dia di rumah. Di rumah nanti bisa misalnya, apalagi kan biasa kita karena sudah berbaur jadi percaya. Kunci rumah dia pegang, ya kan? Mobil dia sudah tahu kita sering pakai baju apa. Dan sering kali terjadi, mereka berhubungan dengan pembantu. Nah, pembantu ini jadilah pacar dia dan seterusnya, yang sering terjadi maksiat kepada Allah. Kemudian dia target dia bukan pembantu, target dia tuan rumahnya. Nah, paling sedikit efeknya adalah akan ada royalitas. Jadi kita merasa kesian, sayang dengan dia, kemudian kita akan royal. Royal itu kita akan berikan macam-macam, ya. Makanya yang saya pernah ceritakan, kalau masih ingat, ada sepupu saya begitu disihir. Jadi dia disihir oleh supirnya sendiri sampai 13 tahun. Jadi supirnya itu dari dia masih gadis sampai dia sudah punya anak dua sekarang dan umurnya sudah 40 tahun. Masih dikejar sama supirnya. Gitu loh. Jadi dia jadikan target. Iya, memang supirnya suka sama dia. Nah, teruslah terjadi. Dia sihir. Ternyata dia selama ini kalau sepupu saya itu lagi keluar rame-rame sekeluarga kemana, ke Bandung atau ke Puncak nginap 2 hari, 3 hari, dia dikasih kunci rumah. Nanti dia yang bersihin rumah, dia yang urus. Jadi dia berleluasa menanam buhul-buhul. dia nanam macam-macam gitu. Banyak medianya tadi ya, bisa besi-besi, bisa apalah rambut orang mati lah, bisa tulang hewan, bisa macam-macam ya yang dia lakukan. Nah biasanya efek-efeknya adalah ribut rumah tangga, suami istri sering bertengkar, nanti cenderung ngobrol sama dia gitu kan, ya, dan banyak sekali. Maka sepupu saya cerita, justru setelah diruqyah, setelah diobatin, baru dia cerita, oh memang dulu, malah sekarang setelah diruqyah kan sudah terbalik, hilang semua jinnya, malah dia benci, kebalik, jadi dia benci sekali gitu. Terbalik, karena selama ini memang, dia bilang selama dulu saya 10 tahun itu, memang setiap ke Carrefour atau belanja, pasti ditemani sama supirnya, dipanggil, selalu temanin jalan sama-sama. Jadi kesannya kayak orang suami istri gitu, tapi si tuannya gak tahu. Tuannya gak tahu dia jalan, nanti disuruh ambil, terus dibelanjain apa kebutuhan roll-onnya, sabunnya. Jadi seperti orang sedang membiayai dia. Niatnya kita baik, tapi ya sudah, itulah termasuk efek daripada sihir tadi. Kemudian kalau naik di mobil, tidak terfikir untuk duduk di belakang, selalu mau duduk di sebelahnya. Sampai waktu sepupu saya itu menikah, gitu kan, dan dia mulai pindah duduk di belakang sama suaminya, itu supirnya marah. Dan pada saat dia marah dengan tuannya kalau lagi berdua itu, ini sepupu saya bilang, saya jadi tunduk kayak enggak enak sama dia. Gitu loh. Akhirnya kadang-kadang saya suruh suami saya duduk di belakang, ya saya duduk di depan. Kesian. Loh ya, gambarannya itu kesian ya. Ini orang apa sudah lama sama kita gitu, apa gitu bahasanya. Nah, jadi seperti itulah efeknya. Tapi ternyata ya ternyata semua itu sangat lemah, gitu kan. Terbukti tetap perempuan ini menikah. Dan memang akhirnya baru sekarang sudah diruqyah itu baru diungkapin semua bagaimana efek-efek daripada dulu ya, masa-masa dulu. Dan diberhentikan dari tempat kerja, akhirnya dia sempat sakit hati dari masalah itu. Dibergerakkanlah semua buhul yang selama ini jadi target dia di atap rumah lah, di lantai, di halaman rumah, macam-macam. Ya. Nah itu diantaranya. Baik, cukup banyak ya media sihir ini. Kemudian... jadi itu makanan. Kita pindah sekarang ke penyihirnya. Nah penyihir juga ini ada tingkatan-tingkatan. Itu tadi media sihir ya. Nah penyihir ini bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi, dan ini penyihir yang paling kuat istilahnya, di kalangan mereka. Kalau di depan orang-orang beriman tidak ada masalah. Jadi di kalangan mereka, itu yang paling kuat adalah yang sudah menyembahkan dirinya untuk syaitan. Jadi dia bilang, dia ikrarkan, saya kufur kepada Allah dan saya beriman kepada kamu. Kalimat kufur jelas kepada iblis. Dan biasanya itu syaitan sebenarnya tidak mau ketemu sama manusia ya. Tapi manusia ngejar. Misal mereka sengaja ke kuburan. Mereka sengaja ke gunung. Mereka sengaja ke tempat-tempat yang sunyi. Terus manggil-manggil syaitan. Memang mereka manggil-manggil. Makanya pernah ada satu penyihir itu dari di Riyadh ya, ketangkap. Ini dianggap oleh penyihir di Saudi itu penyihir paling kuat. Susah, gak mungkin bisa ditangkap. Tapi kerajaan Saudi itu udah buat tim dari kalangan ulama untuk mengejar para penyihir ini. Nah waktu ketangkap, penyihirnya itu sampai bingung. Dia ketangkap selama ini, dia sudah taruh banyak sekali jin-jin, jutaan jin untuk dibentengin dia. Jadi kadang-kadang jin itu bisa nutupin ya. Seperti kasus orang kalau pawang hujan. Nah itu kan dia kan kalau ada mau buat acara kemudian tidak mau hujan di sekitar rumah kita. Tapi dia cuma bisa rumah kita ya. Kenapa? Karena jin-jinnya pada bersatu semua nutupin rumah kita gak kena hujan. Di belakang ditaruhlah macam-macam pohon-pohon apalah, baca-baca mantra-mantra gitu kan. Sampai pernah waktu saya bahas itu di Trans TV, didatangkan pawang hujannya dulu. Ditanyain, apa yang Anda lakukan? Diterangin sama dia gitu. Nanti terakhir baru saya closing. Nah awalnya tuh dilihatin bagaimana dia ke belakang rumah. Kemudian pakai baca salawat, pakai bacaan-bacaan Al-Quran. Tapi itu tidak digunakan untuk media dia. Di setelah itu ada bacaan mantra-mantra dalam bahasa Jawa, dalam bahasa ini. Ditancapkanlah beberapa lilin, apa segala syarat-syaratnya. Kemudian pada saat acara berjalan memang tidak kena hujan sekitar rumah itu saja. Memang karena jin-jinnya tadi bergabung. Orang yang pakai ilmu kebal. Pada saat ditusuk memang jinnya yang nahan. Karena media pisau kita gak mempan untuk jin. Gitu kan? Gak mempan. Justru lebih tajam bagi iblis, jari kita yang dibacain bismillah, niatin jadi pedang, buat alam jin, itu pada saat kita tusuk, dia sakit. Makanya salah satu nanti trik-trik ruqyah itu adalah, kita bilang misalnya, ini ya, kalau orang lagi kena jin ini, kena kasutan, bilang, ini tangan saya pedang ya, yang akan motong kamu. lalu kita bacain ayat rukyah ditiup. Di mata jinnya itu pedang benar. Pedang benar. Makanya ada orang-orang yang dirukyah itu sempat diiris-irisin di lehernya. Jinnya pada mati. Tapi jinnya berlapis-lapis ya. Rematin. Itu dia lihat betul-betul di alam dia seperti itu. Air yang kita gunakan, yang pernah saya ajarkan media merukyah air, kemudian disemprot-semprotin, itu sudah seperti panah-panah api yang kena ke mereka. Dan jin itu bisa mati dengan semudah mungkin dari cara yang kadang-kadang sebagai manusia kita tidak masuk di akal kita. Nah, media itu kan tidak mempan, maka orang kebal itu kalau ditusuk pisau sebenarnya dia tidak kena. Tapi kapan kita baca Bismillah Allahu Akbar, misalnya niat untuk membatalkan ilmunya, jinnya pergi, itu ditusuk mati, kena dia. Makanya biasanya orang-orang begitu tuh sebelum dia praktekin kemahirannya iris-iris badannya. Ya, tidak mempan, disemprot api, injak bara api. Itu pasti biasanya dia ucapin apa? Awalnya, tolong yang punya ilmu jangan ganggu ya. Biasanya dia ucapin begitu. Yang dia maksud yang punya ilmu itu adalah orang-orang yang beribadah. Karena bagi mereka dianggap orang yang berilmu itu adalah orang yang ibadah. Jadi dengan bacain ayat kursi saja sudah cukup membatalin semua ilmu kekebalan dia. Jinnya semuanya lari. Gitu kan? Nah, itu waktu ketangkap penyihir itu di Riyadh. Waktu ditangkap dia tanya syekhnya. Saya lihat sendiri cuplikannya gitu kan. Jadi dia ngobrol, kenapa bisa ketangkap? Penyihirnya disoting. Datang penyihirnya itu waktu ketangkap, didatangin sama tim hisbah namanya. Ya, tim yang memang khusus untuk memberantas kemungkaran, pelanggaran agama. Di antaranya menangkap penyihir-penyihir gitu. Nah, itu sudah korbannya sudah ribuan orang, sudah ribuan rumah tangga dipecahin sama dia. Udah macam-macam dibuat perzinahan segalanya. Nah, waktu ketangkap, dia kaget kok bisa orang ini masuk ke ruangannya. Terus dialog antara penyihir sama si syekhnya gitu. Penyihirnya sempat tanya, bagaimana Anda bisa masuk ke saya gini? Dia penasaran karena jutaan jin yang jaga gitu kan. Syekhnya cuma bilang, karena saya waktu keluar baca Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kamu tahu siapa itu Allah? Penyihirnya diam. Itulah yang menciptakan kamu dan jutaan miliaran jinmu. Dan saya sudah bertawakal kepada dia, saya telah menyerahkan urusan saya kepada dia. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kan siapa yang keluar rumah membaca Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah. Ditambah dengan amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Maka setiap dia ketemu syaitan, syaitan itu akan berkata pada temannya, orang ini gak bisa kita ganggu, sudah dijaga. Gitu loh. Jadi enggak bisa syaitan ganggu dia, hanya dengan bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Orang kalau makan baca bismillah dan minum baca bismillah dengan tangan kanan, itu udah cukup, udah enggak bisa syaitan buat apa-apa. Tapi kalau dia minum dan makan tangan kiri misalnya, atau dia lupa baca bismillah, maka kesempatan diambil oleh syaitan. Berhubungan biologis dengan membaca doanya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca bismillah Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana, pada saat mau berhubungan biologis, maka syaitan tidak bisa ikut partisipasi. Kalau dia tidak baca, malah syaitan ada. Nah, di antara wasawis syaitan biasanya kita dibuat mengkhayal orang lain. Pada saat lagi berhubungan biologis suami istri, yang kita bayangkan orang lain itu semua dari syaitan. Sehingga betul-betul kita seperti orang yang sedang berzina sebenarnya, gitu kan? Jadi kita sedang berhubungan sama suami kita atau istri kita, tapi malah yang kita bayangkan orang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu diantaranya. Jadi doa-doa ini sudah cukup untuk membendung mereka itu. Baik, penyihir yang paling kuat tadi adalah penyihir yang tadi seperti itu. Nah, sempat dipraktekin begini. Waktu penyihirnya itu dibilang baca tadi, terus ditanya oleh syekhnya, bagaimana kau praktekin cara sihirmu? Nah, jadi ini upaya mereka sendiri yang akhirnya memanggil syaitan itu datang. Jadi diantaranya adalah penyihir itu bilang dia pakai baju merah semua dari dia sendiri. Dia pakai baju merah, kemudian dia pakai cambuk kuda, dipraktekin. Lalu dia duduk di satu ruangan, kemudian dipukulin dirinya sambil dia tundukkan dahinya ke tanah seperti orang sujud, manggil-manggil syaitan. Ayo syaitan tolong saya mau begini, saya mau taklukkan ini, saya mau taklukkan. Jadi syaitan-syaitan ini akhirnya datang gara-gara itu. Jadi bukan spontanitas syaitan datang ke kita, tidak. Karena kalau penyihir ya, dia memang ada begitu. Nanti syaitan-syaitan itu karena dia takut lah, karena dia apalah, ada bisikan-bisikan, maka dia akhirnya bisa sampai melihat penampakan, bisa sampai ini. Biasa ada yang sampai menikah dengan jin itu. Sebenarnya bukan menikah ya, mereka berzina lah dengan cara seperti itu. Tapi nanti supaya manusia itu mau, maka dia bisa menjelma seperti manusia, gitu kan? Tapi itu cuma batas waktu yang sedikit. Mereka tidak bisa berubah manusia dengan lama. Ya, itu sangat batas waktu sedikit, dan itu hanya waktu-waktu tertentu saja, di saat memang mereka menggunakan cara tertentu atau dipenuhi syarat tertentu, maka mereka bisa berubah, gitu kan? Mereka bisa berubah. Dan cukup banyak kasus berhubungan dengan masalah ini. Nah, cukup banyak kasus berubah atau terjadi seperti ini. Ada beberapa kasus orang yang sedang diruqyah itu, dia tidak tahu kalau selama ini ternyata yang mendekati dia adalah jin. Menjelma jadi manusia karena jin itu suka dengan dia, gitu. Memang dia dasarnya ibadahnya sangat kurang, maka akhirnya jinnya datang seperti umumnya orang, pacaran, berzina, gitu kan. Itu juga pernah terjadi diantaranya banyak kasusnya. Baik, akhirnya penyihir itu mempraktikkan caranya, dan cukup banyak penyihir yang seperti ini. Mereka menggunakan beragam macam cara untuk memanggil setan. Makanya nanti hari kiamat Allah akan berkata kepada, menyuruh malaikat berkata kepada para jin-jin ini. Dikatakan Allah syaitan, karena takthartum minal ins. Kalian terlalu banyak mengganggu manusia. Maka mereka mengatakan, jin-jin ini mengatakan bahwa saya manusia yang memanggil kami. Manusia yang memanggil kami, gitu kan. Orang tidak mau. Diceritakan juga dalam riwayat bahwasanya sebab turunnya surah jin ayat 1 sampai ayat 17 itu karena orang-orang Arab dulu memiliki tradisi, mereka itu kalau dalam satu perjalanan, lagi perjalanan kemana gitu ya, kemudian mereka membawa mereka singgah di sebuah lembah. Nah, tanpa sebab, tanpa apa, biasanya pimpinan mereka, misal seorang suami berangkat satu keluarga, mau niatnya misalnya dari Jeddah misalnya, atau dari negara Jazirah Arab, keluar ke Jazirah Arab. Nah, setiap tiba malam mereka nginap di satu lembah, kalau bukan di perkampungan yang tempat sunyi, mereka sendiri yang datang membawa bekal-bekal makanan mereka, gitu kan. Kemudian mendatangi tengah-tengah lembah, lalu mereka bilang, wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Nah, itu sebab turunnya ayat ya. Allah melarang itu, enggak ada hubungannya. Lembah itu miliknya Allah. Seluruh langit dan bumi ini miliknya Allah. Dapat pamit dengan mereka. Maka jin-jin yang ada di sekitar lembah itu menjadi sombong dan makin mengganggu mereka, makin mengganggu mereka. Jadi akhirnya makin kacau gitu, terganggu semua. Baik, itu tingkat penyihir yang tertinggi. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sengaja kufur dan mengabdikan diri. Yang kedua, dia tidak mengikrarkan kekufuran kepada iblis dan setan, tapi dia mengikuti syarat. Misal dia komunikasi sama setannya, kemudian setannya bilang, boleh, tapi setiap malam Jumat kamu sembeli ayam hitam untuk saya, gitu kan? Tumpahin darah, itu sudah syirik ya. Itu juga sudah kufur sebenarnya. Tapi bukan seperti yang tingkat pertama, karena yang pertama ini memang dia kufur kepada Allah. Yang tadi, yang kedua ini, dia tidak sadar kalau dia kufur. Makanya banyak orang seperti ini pakai kopiah haji, gitu kan? Mereka dipanggil kiai, banyak, menggunakan tenaga-tenaga, alasan memelihara jin muslim. Enggak ada, bagaimana caranya memelihara jin? Enggak boleh dalam Islam interaksi sama jin dengan alasan apapun. Baik pernikahan, persahabatan, tidak boleh sama sekali. Walaupun jin muslim, tidak boleh. Kalau bisa, maka Nabi SAW sudah ajak mereka jadi sahabat. Malah sebaliknya, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, waktu selesai sholat dalam hadis Bukhari, tadi waktu sholat, saya menangkap syaitan yang mengganggu sholat saya. Kalau saya bukan mengingat perkataan saudara saya Sulaiman yang berkata, kan Nabi Sulaiman berdoa begini, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelumku dan sesudahku. Maka aku akan ikat setan itu di pohon di Madinah agar dipermainkan oleh anak-anak Madinah. Tapi Nabi tidak lakukan kan? Nabi bisa lakukan, tapi Nabi tidak lakukan. Karena memang Nabi sudah menunjukkan kepada kita tidak bolehnya interaksi dengan mereka. Bahkan kalau mereka ada di sekitar kita disuruh usir kan? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Allah mengatakan, kalau ada sedikit gangguan setan membuat kau ingin berbuat maksiat misalnya, maka fasta'id billah, mintalah kepada Allah agar dijauhkan dari mereka. Mendekat aja enggak boleh, apalagi interaksi, apalagi memelihara. Karena memberikan makan mereka, mengurus mereka itu berarti ada ya kerjasama. Dan ini tidak boleh. Dilarang dalam Islam gitu. Penyihir yang paling banyak 99% perempuan. Iya. Makanya yang dikenal apa? Nenek. Pernah gak ada kakek sihir? Kenapa nenek sihir? Karena perempuan yang paling banyak, Bu. Dan makanya dikatakan juga dalam Al-Quran, wa min syarri naffatsati. Apa itu naffatsat? Dan jauhkanlah kami dari tiupan nenek-nenek sihir. Bukan kakek ya. Nah, jadi memanglah perempuan yang paling banyak. Dan subhanallah, ada teman saya juga yang sudah terbiasa merukyah itu, coba mengelilingi lokasi sekitar Bekasi saja. Dia bilang, rata-rata itu dukun-dukun yang mahirnya itu nenek-nenek semua. Muridnya ada laki-laki, ada. Tapi nanti kembali lagi ke induknya si perempuan ini, si nenek sihir ini. Itu paling mayoritas. Makanya yang paling mudah kena sihir, wanita. Perempuan yang paling mudah kena. Karena kebanyakan memang dari perempuan juga, ya mereka lebih mengerti bagaimana masuk ke kejiwaan perempuan itu. Terlebih lagi kalau perempuan itu selalu membawa perasaan, tidak memakai iman dan akal sehatnya. Apa saja masalah, mungkin gara-gara sepatunya hilang sudah cukup buat nangis sehari semalam. Loh iya, mungkin tidak dapat makanan favoritnya, itu udah buat dia sedih 2 hari, gitu kan. Dan itu adalah pintu-pintu setan. Saya pernah bilang kan, pintu setan apa? Sedih yang berlebihan, takut yang berlebihan, gitu kan? Atau di tempat, atau emosi. Itu pintu-pintu setan tuh. Dan itu paling banyak di jiwanya perempuan karena didahulukan perasaannya. Perasaan itu hanya boleh digunakan pada hal-hal tertentu dalam Islam. Di antaranya adalah khusyuk dalam sholat, merasakan keberadaan Allah, memikirkan tentang takut kematian nanti kalau dihisab hari kiamat, itu menggunakan perasaan itu tempatnya, gitu kan. Kemudian kita sedih pada saat ada keluarga kita yang mati, tapi tidak berlebihan ya. Itu perasaan boleh. Nabi SAW waktu anaknya meninggal Ibrahim sedih, netesin air mata, tapi tidak ada suaranya ya, cuma netesin air mata. Sahabat bilang, ya Rasulullah, Anda juga nangis, bukankah selama ini Anda larang kami nangis, gitu kan? Gak boleh sedih dalam Islam. Beliau mengatakan, inilah rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Gitu kan? Itu boleh. Kita menyayangi anak, boleh menggunakan perasaan. Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pernah Hasan Husain lewat diciumin. Ada seorang badui kebetulan hadir di majelis Nabi, bilang, apakah kalian cium anak-anak kalian? Saya punya 10 anak, gak pernah saya cium sekalipun. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak lihat kecuali Allah telah mengangkat rahmat dari hatimu. Nah itu tempat-tempat yang boleh menggunakan perasaan, tapi tidak pada hal-hal yang lain. Jadi sakit sudah cukup membuat sedih. Tadi tidak dapat sesuatu yang diinginkan sudah langsung sedih. Jadi bukan pada tempatnya. Dan ini memang digunakan oleh setan. Ada orang dengar lagu nangis. Ceritanya orang lain nih, nonton sinetron nangis. Pernah gak ada lihat laki-laki, kalau laki-lakinya jantan ya, benar-benar nonton sinetron walaupun sedih nangis? Gak pernah kalau laki-laki itu. Karena dia gak pakai perasaan. Bukan tidak ada perasaannya, tidak memakai perasaannya itu. Tapi dia menggunakan akal sehatnya. Oh ini cerita. Tapi kalau ibu-ibu tidak, selesai nonton 2 jam, yang terjadi adalah mikirnya 10 jam. Nah itu yang terjadi. Makanya harus bisa diubah ya. Sahabiat-sahabiat Nabi itu, mereka menjadi kokoh. Kenapa ada Nusaybah binti Ka'ab bisa ikut di perang Uhud dan perang Badar? Nusaybah binti Ka'ab itu sahabat Nabi yang sampai kalau Nabi bilang jihad, dia datangin suaminya pertama. Ayo pakai baju perangmu, ikut sama saya. Ikut perang. Anaknya semua laki-laki disuruh ikut. Semua ayo ikut jihad, Rasulullah akan berjihad. Jadi satu keluarga dibawa sama dia. Yang suruh siapa? Si Nusaybah. Si sahabiat ini. Sampai waktu perang Uhud itu terjadi, Nabi SAW bilang, waktu kami sedang terdesak di perang Uhud, dan anak panah Quraisy sedang tersasar ke saya temukan Nusaybah binti Ka'ab sedang mematahkan anak-anak panah yang terarahkan ke saya. Sahabiat itu gitu. Loh, ulama bahas, kok bisa ada orang seperti ini? Iya, dia keluar dari lingkup perasaannya dia perempuan ke iman dan akal sehatnya. Dan itu mesti. Jadi harus kita tahu memposisikan di mana perasaan itu bisa diletakkan. Kalau semua berhubungan sama Allah, boleh pakai perasaan. Berdoa, curhat dengan Allah, minta disembuhin penyakit sama Allah. Kalau Allah gak masalah, ingat masalah akhirat, jadi supaya kita bisa lunak hatinya, itu boleh. Tapi kalau selain itu gak usah, apalagi urusan dunia. Gitu kan? Apalagi urusan dunia itu gak boleh. Kalau bisa ibu-ibu tuntun dirinya keluar dari situ, itu gak mudah kena sihir. Gak mudah, makanya orang selalu kasus kalau satu keluarga disihir, yang paling parah istrinya sama anak perempuannya. Kalau suaminya kena, tapi enggak separah itu. Karena mereka masih bisa mengontrol. Ya, selalu menggunakan akal. Jadi jangan pakai perasaan. Ya. Nah, kemudian penyihir yang kedua tadi, mereka berkurban mengikuti syarat-syarat setan, tapi tidak mengikrarkan dengan lisannya kekufuran. Ya. Jadi misal dikasih syarat untuk nyembelih, ya dia lakukan. Dikasih syarat untuk, ini juga kebuatan syirik ya, dia sudah kufur sebenarnya, tapi dia tidak sadar kalau dia kufur. Ini tingkatan kedua. Kalau tadi penyihir yang pertama, itu pada saat dia ikrarkan dia kufur kepada iblis. Iblis memberikan kepada dia kerajaan-kerajaan setan. Jadi satu kerajaan dikasih dua kerajaan. Ini kerajaan setan yang di sini dipanggil raja setan itu. Iblis bilang, kamu harus tunduk dengan orang ini ya, patuh. Apapun yang dia lakukan. Nah jadi dia bebas leluasa nyihir orang. Kirim setan sini terus gitu. Tapi nanti ada syarat, nanti dia berikan apa gitu kan. Dia berikan apa, mungkin dia korbankan apa. Makanya biasa penyihir-penyihir yang hebat-hebat itu, ya tanda kutip ya, kehebatan mereka yang terbatas itu, mereka harus bisa besar efeknya, sehingga pembayaran yang diterima juga besar. Karena mereka harus setiap malam tuh, bisa satu jin satu ekor ayam misalnya dikasih, atau darah apa gitu kan, ya, seperti itu. Umumnya sih mereka memberikan darah hewan. Biasanya kalau mau yang lebih besar lagi, kadang-kadang misal gini, kalangan jin juga itu ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kuat, ada yang lemah gitu kan. Nah biasanya kalau mau gunakan yang kuat itu, seperti yang diistilahkan dalam surah An-Naml, ya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada syaitan atau ada golongan jin yang bernama, yang diberikan istilah oleh Allah, Ifrit. Jadi apa itu? Oh saya tidak hafal urutan ayatnya ya. Bentar. Itu dalam surah An-Naml. Kalau tidak salah di pertengahan surah ya itu. Yang jelas waktu Nabi Sulaiman AS mau mendatangkan singgasananya Balqis. Gitu kan. Kan Nabi Sulaiman bilang, "May ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin." Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis untuk saya, ya, sebelum mereka datang menyerahkan diri kepada saya. Maka Allah mengatakan, qala ifritum minal jin. Berkatalah kalangan ifrit dari jin. Ifrit ini kata para ulama tafsir adalah kalangan jin yang paling kuat. Jadi kalau manusia itu prajuritnya yang paling kuat, yang paling kekar, gitu kan. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wa inni alaihi laqawiyyun. Amin. Saya bisa datangkan untuk Anda wahai Nabi Sulaiman singgasananya Balqis sebelum Anda berdiri dari kursi Anda. Baik. Sampai mana tadi ini? Oh, kalau yang seru dihafal ya. Baik. Jadi ifrit dari di kalangan yang hadir di kerajaan Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman ini diberikan kekuatan bisa menguasai jin, hewan-hewan dan manusia, gitu kan? Maka ifrit berkata, saya datangkan untuk Anda wahai Nabi Allah singgasananya Balqis sebelum Anda berdiri dari kursi Anda. Duduk berdiri sudah ada, gitu kan? Cepatnya gitu kan? Dan saya sangat kuat bisa membawa itu, dan saya amin. Amin itu saya jujur. Saya tidak akan mengambil. Nah kata ulama tafsir, singgasananya Balqis itu penuh dengan permata-permata. Saya tidak akan ambil apapun di situ. Saya akan datangkan seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman mau, saya mau lebih cepat. Nanti Nabi Sulaiman tidak cukup dengan berdiri langsung ada. Mau lebih cepat. Maka kata Allah SWT, قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ. Saya bisa datangkan untuk Anda. Nah kata ulama tafsir, ini dari kalangan manusia. Dan nanti di sini ulama memberikan gambaran, di sinilah manusia sebenarnya lebih sempurna daripada jin. Kalau mereka dekat dengan Allah, Allah berikan kekuatan jauh lebih luar biasa daripada jin. Dan tidak boleh manusia menganggap jin itu hebat dan luar biasa. Itu biasa bagi mereka. Karena kita khalifah. Kita yang memimpin mereka. Kalau jin itu bisa seperti yang dibayangkan oleh manusia, kuat, besar, kita semua jadi budaknya. Gak akan ada manusia yang bisa tenang makan, bisa tenang minum. Ternyata dengan baca bismillah aja mereka sudah gak bisa curi makanan kita. Dengan masuk rumah baca assalamualaikum saja sudah tidak bisa mereka masuk ke rumah itu. Kan begitu hadis Bukhari kan. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk rumahnya membaca saja assalamualaikum, baik ada orang tidak ada orang, setan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Gak bisa masuk rumah, assalamualaikum saja. Nah sekarang berapa banyak kita lakukan salam. Telepon aja kadang-kadang saya temukan banyak bapak ibu itu langsung halo, ya saya butuh ini, gak ada assalamualaikumnya. Ya, assalamualaikum itu luar biasa gitu. Lalu kalau dia makan dengan membaca bismillah, syaitan berkata lagi pada temannya. Syaitan yang ada di sekitar rumahnya ya, begitu hadisnya. Berkata pada teman-temannya, tidak ada makan malam untuk kalian malam ini. Itu hal-hal yang sederhana. Jadi mereka sangat lemah sebenarnya. Hanya dengan hal-hal gitu sudah enggak bisa gitu kan. Baik. Orang ini dari keluarga Nabi Sulaiman AS, ada beberapa ulama mengatakan dari sepupu Nabi Sulaiman, ahli kitab. Ya, betul-betul menghafal kitab Zaburnya Nabi Daud. Dan dia luar biasa ibadahnya kepada Allah. Dia mengatakan, wahai Nabi Allah, saya bisa datangkan singgasananya Balqis sebelum matamu berkedip. Kalau tadi jin kan sebelum berdiri, masih ada proses. Ini enggak, belum kedip sudah ada. Jadi akhirnya datang gitu. Kalau tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ada beberapa nama-nama Allah yang digunakan sama dia, ya seperti Al-Halimul Azim, ada beberapa nama-nama Allah yang digunakan itu sehingga nama-nama ini digunakan untuk memindahkan singgasana Balqis seketika. Ya, tapi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ini tidak bisa kita tarik ke sekarang ya, karena kita melihat kehidupan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang seperti itu. Berarti itu hanya sebatas di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tidak bisa kita lakukan. Misalnya ada orang melihat di tafsir Ibnu Katsir, lihat orang itu pernah membaca ini-ini, lalu dia niat baca untuk menarik singgasana siapa atau mindahin rumahnya orang siapa, itu gak bakal bisa. Gak bakal bisa gitu. Ya, itu karena memang hanya terjadi sebagai mukjizat untuk Nabi Sulaiman alaihissalam gitu kan. Cuman dituliskan ini yang dipakai baca. Baik, itu yang golongan penyihir ya. Ada yang kedua yang menyumbangkan. Nah, kalau yang kedua ini juga ada di antara pasukan-pasukannya, tapi tidak banyak. Baik. Kemudian orang-orang tadi, ada juga orang tadi kan, yang pertama jenis-jenis sihirnya, yang kedua dua macam penyihir. Sekarang orang-orang yang datang ke penyihir, Bapak Ibu datang ke penyihir, bagaimana keadaannya orang-orang seperti ini? Siapapun yang pernah ke dukun, ya, siapapun yang pernah ke dukun, dipastikan dia ada syaitannya, pastikan ada jinnya. Karena begitu kita datang ke penyihir, maka pada saat itu penyihir itu sudah taruh ya di depan rumahnya, di pagarnya, jauh sebelumnya orang kalau datang itu udah jinnya udah pada ngerumunin orang ini. Makanya biasa kalau kita masuk ke penyihir, begitu duduk penyihirnya pasti sudah bisa nebak. Oh, kamu namanya ini ya, kamu tinggal di sini ya, kamu dari mana informasinya? Dari jin yang masuk ke orang-orang yang mau datang, karena dia sudah niat mau datang ya. Dia sudah datang, maka bisa ditahu tuh apa yang di benak dia, informasi di otaknya bisa diambil sama setan. Oh, ini ayahnya namanya ini, ibunya namanya ini, dia tinggal di sini, anaknya ini, dia punya yang paling penting itu adalah yang sedang berkecamuk di benak dia. Misal dia lagi masalah sama suaminya, dia lagi masalah sama istrinya. Begitu dia masuk, syaitannya sudah melapor ke dukunnya. Ini orang punya masalah di rumah tangganya, nama suaminya si fulan, nama istrinya si fulana. Sudah begitu masuk, jinnya bilang, apa, tukangnya bilang, kamu lagi ada masalah sama suami kamu yang bernama fulan ya. Nah, dia tambah percaya kan. Nah, tambahan kita terhadap percaya, apa, kepercayaan kita kepada si penyihir, makin menguatkan reaksi sihirnya. Kalau kita tidak yakin, maka tidak bisa, susah. Lihat kan bagaimana penyihir-penyihir yang modern sekarang yang saya bilang itu. Ya, Tommy Raphael dan grupnya, gitu kan. Saya selalu sarankan di pengajian saya, jangan dinonton. Enggak boleh ditonton itu. Karena itu menggunakan, itu kita sedang nonton penyihir, cuma penyihirnya sudah dibuat yang sekarang ganteng-ganteng gitu kan. Kalau dulu kan rambutnya gondrong, pegang tongkat, pakai kepala tengkorak. Kalau sekarang udah enggak. Sendok aja dibengkok-bengkokin, gitu kan. Nah, itu semua itu penyihir, bahaya sekali gitu. Bahaya sekali. Dan itu efeknya besar gitu kan. Coba pernah lihat enggak orang-orang yang belajar seperti dia yang bisa nidurin orang gitu kan? Biasanya dia kalau orang-orang yang baru belajar itu dia bilang, "Oh, kamu enggak bisa. Oh, kamu bisa." Pernah lihat enggak? Kenapa ada orang yang dia bilang ini enggak bisa? Karena jinnya memberitahukan ini orang enggak bisa nih. Ini akidahnya anu. Orang-orang yang lemah, oh ini bisa, ditepuk langsung tidur, langsung tidur, langsung tidur. Orang yang tidur itu memang berdasarnya mungkin sholat tidak. Emang gak ada pengetahuan agamanya, ibadahnya sama Allah gak ada. Artinya dia murtad dari Islam pun tidak ada masalah. Gak ada bedanya, status Islam itu hanya karena lahir. Gitu. Nah ada orang yang seperti itu. Dia orang tuanya gak ada sama sekali pendidikan agama. Di rumah gak pernah ada ayat Quran, gak pernah tutup aurat, gak pernah ada apa-apa. Maka itu langsung berefek. Yang bilang bahwasanya itu bukan sihir itu konyol gitu. Jelas sekali sihir, dia bisa suruh orang buat apa saja. Sihir itu kan mempengaruhi apa yang di benak kita kan. Kita bisa buat apa yang tidak sadar. Jadi gitu. Bahasa salah satu cabangnya sihir adalah hipnotis. Salah satu cabangnya gitu kan. Itu adalah hipnotis. Nah hipnotis itu adalah menguasai orang dengan ilmu sihir. Sihir pasti menggunakan jin ya. Dalam kondisi orang itu tidak sadar. Beda dengan hipnoterapi ya. Ntar dikumpul terakhir bu. Pertanyaan nanti terakhir dikumpul. Kalau hipnoterapi dengan menggunakan kata-kata hipno saja, itu dalam kondisi orangnya sadar gitu kan. Kan sebenarnya hipno itu lebih masuk kepada bahasa sederhananya sih sugesti kan gitu. Jadi hipnoterapi berarti sugesti yang menggunakan terapi. Biasa kan sekarang ada di rumah sakit itu ibu-ibu kalau lagi hamil supaya mau melahirkan normal itu dihipnoterapi oleh para dokter. Jadi ibu-ibu disuruh pakai baju bersalin, walaupun dia belum bersalin ya, mungkin sudah 6 bulan perutnya sudah mulai besar, kemudian ditidurkan di satu ruangan, baring semua dengan rileks, lalu datang suster atau bidan atau dokternya pakai mic ngomong gitu. Ibu bayangin ya, tapi dalam kondisi sadar ya. Dia cuma tutup matanya, kemudian diterapi, dikatakan coba ibu bayangin pada saat ibu melahirkan, mudah sekali. Ibunya itu terbawa dengan apa yang diucapin gitu, tapi dalam kondisi dia sadar ya. Nah ini berarti, lalu nanti ibu nanti melahirkan, lalu menggendong anaknya, tangisannya ibu, membuat ibu menangis, ibu bahagia, ibu gini. Supaya nanti dia tidak mau operasi, gitu kan. Dia mau melahirkan normal, karena melahirkan normal kan akan memudahkan dia memperbanyak keturunannya, gitu kan. Kalau operasi kan malah terbatas, gitu. Nah itu gambarannya. Kalau dalam kondisi dia sadar maka gak masalah, tapi kalau sudah tidak sadar, berarti sudah jelas, ya kan gitu. Dia bisa berbuat apapun yang sudah kita tahu ya. Bisa menari, bisa apa saja yang dibuat yang orang itu mau. Begitulah orang yang tersihir. Itulah kata sederhananya orang yang tersihir kan. Dia bisa buat apa yang kita mau. Terserah gitu kan. Kita suruh apapun dia tunduk. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik. Jadi kita kalau datang ke sana, maka secara otomatis sudah dikuasai. Makanya Nabi sudah larang. Gitu. Bertanya aja gak boleh. Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatu 40 lailah. Dalam hadis sahih dikatakan, siapa yang bertanya saja iseng nih kepada dukun. Bertanya saja iseng. Ini coba lihat ramal tangan saya gimana nasib saya nih. Coba lihat raut wajahnya lah, apanya lah, segalanya macam-macam kan gitu. Ditebak-tebak, nah, kan kemudian bahasa sederhana sekarang menebak aura. Menunggangi aura tubuh manusia dan segalanya itu semua sama. Jadi bahasa-bahasa yang sebenarnya dimodernkan, bahasa modern. Jadi, kalau dulu tetap sama saja, jin penyihir sama, enggak ada bedanya. Sampai hari kiamat sama. Kita sebagai orang muslim sudah diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah itu. Nah, nanti kalau dia bertanya saja, iseng atau memang sengaja? Tidak percaya, ya, cuma bertanya, tidak diterima salatnya 40 malam, 40 hari. Pernah ada yang tanya saya gini, Ustaz 40 hari berarti tetap sholat gak ya? Ya tetap sholat, karena yang dihapus itu 40 hari ke belakang. Yang sudah pernah kita buat dulu, 40 hari hilang. Satu kali ke dukun, kalau dua kali ke dukun, 40 hari, tiga kali, 240 hari. Umur kita berapa ini? Kan gitu. Nah, bisa habis semua sholatnya. Kan gitu. Bisa habis sholatnya, kalau itu pun kalau dia sholat, kalau dia tidak sholat. Maka tercatat sebagai dosa, gitu kan, yang besar. Nah, hadis yang lain mengatakan man ata arrafan au kahinan fasalu an syai'in thumma saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang yang mendatangi dukun dan peramal bertanya padanya dan percaya. Oh gitu ya? Oh gini ya? Gitu kan, percaya apa yang dibilangin terus. Oh begitu, dia pulang terbawa dengan arus itu. Ini terjadi baik interaksi langsung dengan dukunnya atau tidak ya. Termasuk saya tekankan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu paling suka beli majalah ada ramalan bintang. Bintang saya Taurus, bintang saya Sagittarius, bintang saya ini, jodoh saya begini, rezeki saya begini, warna favoritnya begini. Kayaknya kita terkurung di situ. Itu ramalan, gak boleh. Gak boleh percaya ramalan, gak ada hubungannya dengan itu. Kalau dia bilang warna favorit kita pada saat itu misalnya ungu, enggak usah pakai aja merah, enggak apa-apa. Ada apa mau dipercaya gitu kan? Kita terkurung di bingkai yang kita buat sendiri, dan terputar-putar di situ, enggak boleh. Siapa yang datang ke peramal, ke dukun, penyihir, penyamun dan bertanya serta percaya padanya, dia telah kufur mutlak kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama mengatakan taubatnya pun harus diikuti dengan syahadat lagi. Nah, sudah sampai pada tingkat kekufuran. Baik. Sekarang kalau seseorang sudah pernah ke penyihir atau penyihirnya sendiri, masih bisa kata taubat? Jawabannya boleh. Bisa, taubat terbuka. Penyihir pernah berbuat kejahatan lalu dia tersentuh, Allah masih bisa berikan hidayah. Bisa. Sinyal hidayah selalu datang biasanya. Makanya setan-setan itu dia sudah tahu orang bisa taubat, bisa nyesal, ada potensi dalam tubuh kita, dalam diri kita. Maka biasanya setan ikat dia. Misal ada penyihir, subhanallah, pernah terjadi begitu. Pada saat dia sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan setan-setan itu, maka yang diserang oleh setan itu istrinya, anaknya, mati sekeluarga. Ya, itu terjadi. Karena memang dia sudah tahu, setan-setan tahu ada potensi untuk taubat. Ada potensi taubat dalam diri manusia gitu kan. Tapi kalau dia taubat, maka insyaallah bisa. Berapa banyak sekarang ada di antara yang sudah menjadi ikhwah, yang bahkan ada yang menjadi dai ya, dulunya itu penyihir. Maka dia bongkar semua itu kedok-kedoknya tuh. Dia liatin tuh contoh-contohnya. Dan di Wisol tuh diangkat kan. Di acara Wisol kita tuh ada beberapa yang memang dulu mantan penyihir. Itu mereka akhirnya taubat dan belajar agama. Mereka baru faham, akhirnya mereka ungkapkan tuh. Seperti apa perilaku-perilaku penyihir. Bagaimana mereka mempengaruhi orang-orang yang datang kepadanya dan seterusnya. Baik, penyihir dan orang yang pernah kesana, dua-duanya boleh bertaubat. Kan gitu. Allah SWT terima. Di sini kita baca ya. Imam Az-Zahabi berkata, dosa besar yang ketiga adalah sihir. Sihir termasuk dosa besar. Karena seorang tukang sihir pasti kufur kepada Allah. Pasti kufur kepada Allah. Allah SWT berfirman, jadi orang yang datang ke sana apa? Dosa besar. Penyihirnya kafir. Sudah jelas kufur, perbuatannya kufur kan? Allah SWT mengingatkan dalam surah Al-Baqarah 102, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinna syayatin kafar yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yang pegang bukunya bisa lihat footnote-nya di bawah ya. Jadi lengkapnya ayat itu di bawah, di footnote. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaba'u ma tatlu asyayatinu 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Terjemahannya itu, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Ini yang saya bilang tadi, kalimat-kalimat itu ya. Apa saja bahasanya, dan termasuk ya, termasuk yang berbahaya sekali, karena bisa saja huruf-huruf Al-Quran itu digunakan sebagai media sihir. Kapan ditambah sehuruf, dikurangi sehuruf, memasukkan nama orang, memasukkan bahasa, ya, bahasa daerah, ya, bahasa kita. Misal dibaca ayat, tengah-tengahnya diputus, dimasukkan nama orang. Nah, itu sudah bisa menjadi media sihir, karena bertambah sehuruf, berkurang sehuruf, sudah bukan lagi ayat Al-Quran. Makanya kita temukan dukun-dukun itu kalau jin-jinnya dia jin-jin muslim, maka mereka menggunakan kalimat-kalimat bahasa Arab. Kan gitu. Huruf-huruf bahasa Arab. Tapi ini semua kekufuran ya. Karena jin pun ada yang kufur. Jin itu kufur dengan perbuatan-perbuatannya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa bahwasanya Sulaiman itu mengerjakan sihir. Maksudnya setan-setan yang tidak senang dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal Sulaiman tidak kafir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Artinya perbuatan Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin, bisa tahu informasi tentang apapun, itu karena mukjizat, bukan sihir. Beda dengan penyihir-penyihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan sesuatu yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Ada dua malaikat bernama Harut dan Marut. Keduanya ini dalam banyak riwayat mengatakan, ya Allah berikanlah kami hawa nafsu sebagaimana engkau memberikan kepada manusia. Lalu Allah mengatakan, kalian tidak akan mampu hidup. Jadi malaikat tidak ada hawa nafsunya ya. Malaikat itu betul-betul disuruh sujud-sujud sampai Allah matikan. Jadi dia tidak bergerak, tasbih ya bertasbih, beda dengan manusia. Manusia memang punya hawa nafsu, bisa dia ikutin, tidak ikutin itu kembali ke diri dia gitu. Maka keduanya ini pada saat diberikan hawa nafsu, ternyata mereka betul. Mereka tetap minta kepada Allah, Allah kasih. Tapi dengan syarat, kalau mereka tidak bisa kontrol, maka mereka akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kedua malaikat ini, pada saat diberikan hawa nafsu, mereka betul-betul tidak bisa mengontrol seperti Allah yang Allah bilang. Di antaranya, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ya, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi bagaimana supaya orang bisa disuka oleh lawan jenisnya. Kan yang terjadi itu gitu kan. Atau mengambil haknya orang lain, hartanya. Itu yang dilakukan gitu. Dikatakan di sini seperti ya yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Babilonia di Irak, di wilayah Irak, yang bernama Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sehingga mereka mengatakan. Jadi selain setan-setan juga ada yang mengajarkan sihir dari kalangan malaikat, tapi malaikat ini mereka memang sudah melanggar hukum Allah SWT. Waktu mereka dikaruni hawa nafsu dan mereka mengajarkan kepada manusia, karena terpaksa mereka ajarkan, sudah terlanjur hawa nafsunya ada gitu kan. Nah mereka selalu mengatakan kepada orang yang mau belajar, sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kalian. Ya. Oleh karena itu, janganlah kamu kafir. Jangan pelajari ini. Tapi malaikat itu tidak bisa ngontrol dirinya, karena sudah diawal dengan hawa nafsu. Cuma yang bisa lakukan adalah mengingatkan saja gitu kan. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu sesuatu yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan atau menceraikan antara suami dan istrinya, dan mereka itu adalah ahli sihir ya, dan mereka itu tidak memberi mudarat, maksudnya ahli sihir ya, dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ada dua poin dulu di sini. Yang pertama, yang paling banyak 99% sihir itu untuk menguasai lawan jenis, menceraikan suami istri. Itu paling banyak sudah. 99% semua di situ berputar. Suka dengan lawan jenis. Padahal dalam Islam kita disuruh normal saja. Suka ya sampaikan, ditolak ya selesai. Kan masih banyak hamba Allah yang lain. Kenapa harus berputar menggunakan setan lagi gitu kan? Karena orang pun kalau berumah tangga dengan hasil sihir pasti berantakan. Pasti berantakan karena dia harus terus memperbarui sihirnya. Ya, terus ada setan-setan di situ. Dan dengan menggunakan setan, dari setan menguasai makanannya, rumahnya, hubungan biologi sama pasangannya, dia semua kacau. Semua kacau. Jadi setan-setan ini tidak baik kan. Menceraikan antara suami dan istrinya, itu paling banyak yang terjadi. Jadi biasa juga ya, jadi orang kalau sudah berumah tangga itu paling banyak godaannya adalah dari orang yang ketiga. Makanya dianjurkan semua yang sudah berumah tangga, ibu-ibu tidak boleh interaksi sama laki-laki. Walaupun ibu bilang sahabat saya, kalau keluarga, orang ketemu, assalamualaikum, baik apa kabar, tangga boleh. Tapi kalau jadi sahabat di BBM, tempat curhat masalah semua suaminya sampaikan kepada laki-laki itu. Itu jadi senjata setan. Ya kan? Semua jadi senjata setan buat seakan-akan dia lembut. Saya tanya, Bu. Kalau misal kita balik, laki-laki sedang masalah sama istrinya, kemudian dia tidak punya iman, dia kemana kira-kira? Misal dia ke bar. Duduk. Datang perempuan tidak benar. Perempuan itu akan bilang apa kira-kira? Masalahnya apa? Diceritain masalahnya yang sedang dihadapin ya. Oh istri saya misalnya gak mau diajak tidur. Perempuan itu akan ditunggangi oleh setan, akan memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan tadi tidur biologis yang tidak dipenuhi oleh istrinya. Padahal perempuan ini punya ribuan keburukan dibandingkan istrinya. Istrinya cuma masalah itu saja satu. Makanya pada saat dia melangkah pun berhubungan atau sampai berumah tangga pun sama perempuan tidak benar itu, maka nanti akan tetap dia nyesal. Akan kacau. Karena satu kebutuhan yang tadi tidak tertutupin itu dipenuhi sama orang ini, tapi ribuan kebutuhan yang lain tidak. Mungkin dari sisi masak, mungkin dari sisi ibadah, mungkin dari sisi banyak hal tidak ada gitu. Nah itu. Jadi sekarang tidak. Jadi kita memang harus menutup dah. Pintu-pintu yang ketiga ini, pada saat kita buka, ya, curhat dengan lawan jenis, kecuali kalau mahramnya ya, mertua kita, orang tua, saudara kita, enggak masalah. Atau sesama perempuan, ya tidak jarang pun, atau sama jenis, tidak jarang pun sama jenis kita itu biasa menunggangi lagi, ditunggangi oleh setan untuk menghubungkan kita dengan orang lain. Bahkan pernah saya temukan ada seorang ibu bilang, ya Ustaz, saya sempat berhubungan dengan laki-laki, gitu kan, tapi tidak berbuat dosa. Kalau tidak berbuat dosa seperti apa ya, cuman SMS atau BBM-an, nyampaikan kalau ada masalah, gitu kan. Nah, terus apa targetnya sebenarnya ibu? Targetnya apa? Kalau ibu misalnya ada masalah sama suami, yang masalah kan sama suami. Kenapa enggak ngobrol sama suami masalahnya apa? Grogotin masalah itu, perbaikin. Udah selesai kok urusannya gitu kan. Bisa diselesaikan. Ini enggak, kita pakai orang ketiga. Maka akhirnya ibu ini banyak menggunakan idenya si laki-laki tadi menghadapi suaminya. Enggak bakal bisa ketemu gitu kan. Kamu harus begini, kamu begini aja, cuekin aja, kamu begini, kamu macam-macam. Diajarin yang tidak-tidak gitu kan. Lalu ternyata ibu ini, karena sudah sering, kalau dia ada masalah, mungkin suaminya lagi sibuk kerja nih, orang ini lowongin waktu buat dia. Hanya untuk balas SMS-nya. Dinilai itu sudah sangat pengorbanan yang luar biasa. Karena balas SMS dan BBM. Subhanallah, padahal suaminya sudah naungin dia 10 tahun di rumah. Udah kasih makan, udah kasih minum, udah kasih mobil. Dilupain semua. Baju-baju bagus yang dibeliin, semua dilupain. Orang ini hanya balas SMS-nya atau mungkin cuma terima teleponnya 1 jam. Dianggap itu sudah prestasi. Salah itu. Kan gitu. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya perempuan itu sempat bilang, ya kalau terjadi apa-apa dengan suami saya cerai, saya sudah punya cadangan. Loh iya, itu bahasa langsung. Kalau orang bu, berumah tangga, sudah niat cerai dari awal, pasti cerai nanti. Pasti cerai ujungnya, karena dia bukan niat mau berumah tangga. Niatnya coba-coba, nanti kalau gagal, maka nikah lagi dengan orang lain, itu salah. Pemahaman yang salah, gak boleh ada begitu. Emang saya kalau memilih orang yang jadi pasangan, ya suka dukanya bersama. Karena semua orang punya kekurangan dan kelebihan, gitu kan. Makanya Nabi SAW berkata kepada para sahabiat, saya melihat paling banyak ahli neraka dari kalian. Perempuannya heran gitu. Para sahabat mengatakan, kenapa kami ya Rasulullah? Ada apa dengan kami gitu? Kenapa harus perempuan? Kata Nabi SAW, yang paling banyak dibahas itu, kata Nabi, paling banyak karena kalian kufur asyirah. Kufur asyirah itu artinya memungkiri kebaikan suami, gitu kan. Maka itu yang paling banyak membuat masuk ke dalam api neraka. Sekarang saya tanya ibu-ibu sekalian, suami itu siapa? Orang lain loh ya. Enggak pernah hidup sama kita sebelumnya. Bukan paman, bukan ayah, bukan ini. Begitu selesai nikah, ibu disiapin tempat tinggal, ibu dilindungin sama dia, ibu disayangin sama dia, ibu dikasih makan, dikasih minum. Ingat enggak, saya pernah kasih contoh ilustrasi. Lagi hujan lebat nih, ibu mampir di rumahnya orang. Terus orang yang lewat depan rumahnya orang, orang itu bilang, bu, daripada kehujanan masuk sini di teras aja. Ibu masuk ke terasnya. Hanya nunggu hujan selesai ya. Baik, selesai hujan, ibu pamit pergi. Kira-kira setiap ibu lewat depan rumah itu bilang apa? Baik gak orang itu? Cuma dinaungi hujan 1 jam ya. Baik ya? Baik. Kalau dikasih pisang goreng, dikasih teh, baik gak? Sekali aja seumur hidup. Baik ya? Gak pernah kita sebut. Bagaimana suami yang sudah 5 tahun, 10 tahun, kasih rumah gak kena hujan, gak kena panas, ya, ada AC, ada mobil, kan gitu, macam-macam. Tapi kita lupain tuh, padahal 24 jam kita dinaungin sama dia gitu kan. Makanya bahayanya itu ya. Nah, kebanyakan pecahnya rumah tangga karena adanya orang-orang yang begini gitu kan. Membuka pintu-pintu salah, pintu-pintu yang keliru. Ya, ini gak benar. Lalu dikatakan di sini, lanjutan ayatnya tadi menceraikan suami istri. Jadi ingat ya, target sihir itu di situ. Target sihir di situ. Maka jangan buka pintunya. Jangan buka pintunya. Dan mereka itu, ahli sihir tidak bisa memberikan mudarat dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Maksudnya apa? Apakah Allah memberikan orang menyihir orang lain? Bukan. Maksudnya adalah sunnatullah. Gini, Allah kan sudah menciptakan apapun, termasuk racun ya. Ini termasuk racun kan ciptaan Allah. Sekarang sudah menjadi sunnatullah, kalau ibu makan racun, minum racun, mati gak? Mati. Bangkai, ayam misalnya, halal ya. Tapi kalau sudah jadi bangkai, udah haram. Karena kita disuruh makan halalan, thayyibah. Halal yang Allah beri dan thayyibah itu berkualitas. Kalau sudah rusak gak boleh. Tapi ada orang iseng sengaja makan bangkai, sakit, mati. Sunnatullah kan? Karena dia melanggar. Sampah kotor. Ada orang sengaja pegang sampah, gak cuci tangan, lalu makan, sakit gak? Itu namanya sunnatullah. Artinya ada Allah ciptakan baik dan buruk. Allah sudah ciptakan sihir. Allah ciptain. Allah ciptain setan-setan. Tapi Allah larang untuk mengikuti mereka. Enggak boleh. Yang mengikutin kena sunnatullah. Kan gitu. Paham ya? Kena sunnatullah artinya yang gunakan sihir ya kena hukum-hukum itu. Sama tadi orang racun enggak boleh minum. Pada saat dia minum dia sakit, dia mati. Allah yang ciptain racun tapi dilarang.